Lebih patuh dah mulu jajaran rilaimu. Tena yo mi andri pon ratu. Mulu jajaran risau denak marunurungi. Siningan uku. Anu mana ngandri? Mugi lepa-lepanya rupa maboja. Yang gelap dan dingin yang kau dambakan dengan apa akan engkau habiskan bersama mimpi yang kau rekayasa atau doa-doa yang kau pinta dalam takut. Di tembok yang tinggi dan berlumut itulah segala peristiwa ikut melapuk kita menguap seperti kabut kita hanya sebentar sejenak adalah usia kita datang dan menguap begitu saja hanya aromanya yang tertanam di kepala seberapa banyak kau hirup malam ini kasih suara hujan merdu di garasi yang basah petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini, mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma. Di tembok yang tinggi dan berlumut itulah segala peristiwa ikut melapuk kita menguap seperti kabut kita hanya sebentar sejenak adalah usia kita datang dan menguap begitu saja hanya aromanya yang tertanam di kepala seberapa banyak kau hirup malam ini.